Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang fiqhul ahkam yang diambil dari buku Taisur Alam Syarah Umdatul Ahkam, masih dalam pembahasan tentang permasalahan membaca di dalam sholat, hadis ke-99. An Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'adzin, falawla sallaita bisabbih isma rabbikal a'la wasyamsi waduhaha wallayli idza yaghsha fa innahu yusalli wara'akal kabiru wadh-dha'ifu wadhul hajati. Dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, seandainya engkau melaksanakan salat dengan membaca surat Subbihisma rabbikal a'la atau surat Asy-Syamsi wa Duhaha ataupun surat Al-Laili idza yaghsha, karena sesungguhnya orang tua, orang lemah dan orang yang memiliki kebutuhan ataupun keperluan salat di belakangmu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, seandainya engkau mengimami salat dengan membaca surat Subbihisma rabbikal a'la atau surat Wasyamsi waduhaha atau surat Wallayli idza yaghsha, karena orang tua, orang lemah dan orang yang memiliki hajah ataupun keperluan salat di belakangmu. Nah, di dalam hadis ini diceritakan tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, yang sebelumnya telah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang berita bahwasannya Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu itu mengimami salat dan salatnya itu sangat panjang, sehingga banyak jamaah yang mengeluhkan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, memberikan petunjuk agar Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi imam hendaklah dia meringankan salat tersebut. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan masukan surat-surat yang perlu untuk dibaca. Dan itu adalah surat-surat yang masuk dalam kategori mutawassit al-mufassal. Jadi surat-surat yang ayatnya pendek-pendek tetapi jumlah ayatnya tidak terlalu banyak, pertengahan. Seperti surat Subbihisma rabbikal a'la atau dikenal dengan surat al-a'la, atau surat wasyamsi waduhaha, atau surat wallayli idza yaghsha. Dan ini menjadi kebiasaan Nabi SAW itu menamakan surat itu dengan mengutip ayat pertama dari surat tersebut atau kata pertama seperti itu. Jadi ada surat Subbihisma rabbikal a'la, ada surat wasyamsi waduhaha, seperti itu. Nah, sehingga di dalam Al-Quran yang ada sekarang, penamaan surat ini termasuk di dalam ijtihad para ulama. Nabi SAW tidak menamakan dengan nama-nama yang seperti ada di dalam Al-Quran. Ya, tetapi apa? Penamaan itu adalah merupakan ijtihadnya para para ulama seperti itu. Ya. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat karena di belakang ataupun orang-orang yang menjadi makmum di antara mereka adalah orang tua yang sudah sepuh, kemudian orang-orang yang lemah, ya, atau fisiknya lemah, badannya lemah, dan orang-orang yang memiliki kebutuhan, ya, sehingga apa? Ketika sholat itu lama, maka hal ini akan memberatkan mereka. Nah, sehingga apa? Yang lebih baik adalah dengan, ya, bersikap, ya, mempermudah kepada mereka dan dianjurkan untuk meringankan dengan mempertimbangkan keadaan ataupun kondisi mereka, yaitu orang tua ataupun orang yang lemah ataupun orang yang memiliki, ya, keperluan yang segera untuk dilaksanakan. Nah, adapun ketika seorang muslim itu sholat sendirian, maka dia boleh untuk memperpanjang sholatnya dengan apa yang dikehendakinya. Karena memang ketika itu tidak ada orang yang menjadi makmum, sehingga apa? Tidak ada hal yang perlu untuk dipertimbangkan kecuali dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa hukum. Yang pertama, annal mutawassita fil qira'ah fis shalah hadhihi as-suwar al-madhkurah fil hadis wa amsaluha. Jadi ukuran pertengahan di dalam membaca ketika salat adalah, ya, seukuran dengan surat-surat yang disebutkan di dalam hadis ini ataupun yang semisalnya. Jadi untuk mengukur, ya, apakah seseorang itu sholatnya kepanjangan, ya, maka apa? Ya, kita bisa mengukur dengan surat-surat tadi, ya, baik itu lewat surat atau dengan surat Subbihisma Rabbikal A'la atau surat Wasyamsi Wadduhaha ataupun, ya, Wallayli Idza Yaksha. Artinya, kalau surat yang kita baca itu jumlah ayatnya sekitar ayat dari tiga surat tersebut, maka apa? Ini menjadi ukuran bahwasanya sholat yang dilakukan itu sholat yang mutawassit, ya, sholat yang pertengahan, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, annahu yustahabbu lil imam mura'atu du'afa bitakhfifis shalah fi hali i'timamihim bih. Jadi dianjurkan bagi seorang imam untuk mempertimbangkan kondisi orang-orang yang lemah dengan cara meringankan sholat, ya, ketika mereka bermakmum kepada seorang imam. Ya. Nah, jadi apa? Kita perlu melihat, seorang imam perlu melihat kondisi makmumnya. Ya, kalau, ya, memang, ya, di situ ada orang yang sudah tua ataupun orang yang dalam posisi lemah dan lain sebagainya, maka dianjurkan untuk, ya, meringankan sholat dan tidak memperpanjang sholat. Nah, kemudian yang ketiga, annasiyasatan nasi birrifqi wallin hiya siyasatur rasyida allati tuhabbibu ilaihim ulatihim wa umalihim. Ya, wa ulatuhum wa umaluhum. Nah, jadi apa? Ya, siyasah. Jadi mengurusi urusan orang, ya, orang banyak dengan cara, ya, lemah lembut. Ya. Dan ini adalah, ya, bentuk siyasah ataupun pengurusan untuk orang lain yang sangat baik, di mana itu akan menimbulkan, ya, kecintaan. Ya, akan menimbulkan apa? Kecintaan. Jadi ketika seorang pemimpin itu mengurus urusan orang yang dipimpinnya dengan lemah lembut, maka hal ini akan menumbuhkan kecintaan dari orang yang dipimpinnya. Seperti itu. Termasuk juga dalam masalah sholat. Kalau imam itu bisa mempertimbangkan kondisi makmumnya, di mana dia tidak melakukan sholat dengan panjang sehingga memberatkan ya makmum yang ada, apalagi kalau di antara makmum itu ada orang tua, kemudian orang yang sudah ya sepuh ataupun kondisi fisiknya lemah seperti itu. Nah, maka apa? Ya, dengan cara seperti ini maka akan menimbulkan ya rasa kasih sayang dari orang yang dipimpin dalam hal ini makmum kepada seorang imam. Nah, kemudian yang keempat adalah husnul ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mulatafatihi idza khataba mu'adzan bi sighatil ard. Jadi bagaimana baiknya pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ya kelembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ya berbicara kepada Mu'adz dengan memberikan masukan ya. Jadi dalam hadisnya disebutkan apa? Ya, falaula salaita bisabbihi isma rabbikal a'la. Seandainya engkau itu salat dengan membaca sabbihi isma rabbikal a'la dan lainnya, maka itu jauh lebih baik. Ya, kenapa? Karena hal itu ya, karena orang yang mengikuti sholat itu di antara mereka ada orang yang lemah, orang yang tua ataupun orang yang memiliki kebutuhan ataupun keperluan. Jadi Nabi itu memberikan masukan, memberikan apa? Usulan ya kepada Mu'adz dengan mempertimbangkan kondisi makmum. Dan ini menunjukkan ya bagaimana baiknya pengajaran Nabi SAW dan juga apa ya bentuk kelemah lembutan Nabi SAW kepada para sahabatnya. Nah, kemudian yang kelima, ra'fatuhu sallallahu alaihi wasallam bi ummatihi la siyama ad-du'afa minhum wa ashabul hajah. Jadi bagaimana welas asih Nabi SAW kepada umatnya, terutama ya orang-orang yang sudah lemah fisiknya ataupun orang-orang yang memiliki keperluan ataupun hajat yang harus selesai, harus segera untuk diselesaikan, yaitu dengan apa? Dianjurkan bagi seorang imam untuk apa? Ya, takhfif, meringankan di dalam memimpin sholat berjamaah seperti itu. Ya. Nah, kemudian hadis yang ke-100. Ya, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma kanu yaftatihuna as-salata bilhamdulillahi rabbil alamin. Wa fi riwayatin sallaitu ma'a Abi Bakr wa Umar wa Uthman falam asma ahadan minhum yaqra bismillahirrahmanirrahim. Wa li muslimin sallaitu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Uthman radhiyallahu anhum fakanu yastaftihuna as-salah bilhamdulillahi rabbil alamin la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qira'atin wala fi akhiriha. Dari sahabat Anas bin Malik semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab Rula'anhuma, mereka membuka solatnya atau membuka bacaan solatnya itu bil ya dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, dalam riwayat lain disebutkan ya, saya solat bersama Abu Bakar, Umar dan Uthman, maka saya belum pernah mendengar salah seorang di antara mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, saya sholat di belakang Nabi SAW. Abu Bakar As-Siddiq, Umar serta Utsman radhiyallahu anhum, maka mereka semua memulai membaca di dalam solatnya dengan bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan mereka tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim di dalam awal membaca ataupun di akhir membaca. Nah, di dalam hadis ini ya disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu ya, karena Anas bin Malik ini termasuk seorang sahabat yang lama bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian pula ya bersahabat dengan khulafa ar-rasyidin. Ya, dalam hal ini seperti Abu Bakar, kemudian Umar dan Utsman radhiyallahu anhum. Nah, Anas bin Malik menceritakan bahwasanya dia belum pernah mendengar ya, salah seorang di antara mereka itu ketika salat itu membaca bismillahirrahmanirrahim. Baik itu di awal ataupun di akhir. Tetapi mereka memulai membaca, ya maksudnya membaca Al-Fatihah dengan alhamdulillahirabbil alamin. Namun para ulama berbeda pendapat ketika menafsirkan hadis-hadis di atas. Ya. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad berpendapat dianjurkannya untuk membaca basmalah di dalam salat. Sedangkan Imam Malik ya berpendapat tidak dianjurkan, bahkan tidak disyariatkan untuk membaca basmalah di dalam salat. Nah, Imam Malik ya berargumentasi dengan sebagian riwayat ya yang seperti dalam hadis yang sudah kita baca. Ya, di mana Anas bin Malik radhiyallahu anhu ya mengatakan ya bahwasannya Nabi SAW, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab ataupun Utsman, mereka tidak membaca bismillahirrahmanirrahim di awal bacaannya ataupun di akhir bacaannya. Ya, kenapa? Wali annaha indahu laysat ayatun minal Quran. Karena menurut Imam Malik ya bahwasannya basmalah itu bukanlah bagian ayat dari surat Al-Fatihah. Ya, bukan bagian daripada ayat surat Al-Fatihah. Ya, sehingga apa? Surat Al-Fatihah itu dimulai dari bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Karena basmalah itu fungsinya untuk ya membedakan satu surat dengan surat sebelumnya atau surat setelahnya. Jadi bismillah itu sebagai pemisah antara satu surat dengan surat ya sebelumnya atau setelahnya. Nah, sehingga apa? Kenapa dalam surat At-Taubah atau surat Bara'ah itu tidak ada bacaan apa? Bismillahnya. Nah, setidaknya ada dua alasan ya yang kaitannya dengan salah satu alasannya kaitan dengan pembahasan yang sedang kita bahas. Jadi alasan yang pertama dan ini alasan yang paling kuat adalah karena memang isi dari surat At-Taubah atau surat Al-Baqarah ini adalah sebagai pernyataan permusuhan ya dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya ya kepada orang-orang musyrik. Sehingga surat At-Taubah atau surat Al-Baqarah ini dimulai dengan kata bara'ah. Ya, bara'ah itu artinya apa? Sebagai bentuk permusuhan ya dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang musyrik. Sehingga kalau diawali dengan basmalah dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, maka ini ya tidak pas, tidak cocok. Kenapa? Karena isi daripada bismillahirrahmanirrahim itu menunjukkan apa? Ya, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki rahmat dan kasih sayang. Nah, sehingga seandainya itu diletakkan di awal surat At-Taubah atau surat Al-Baqarah, maka ini sesuatu hal yang tidak sesuai. Nah, kemudian alasan yang kedua, ya, ketika itu para sahabat ragu, apakah surat Al-Anfal dan surat At-Taubah ini surat yang ya terpisah ataukah itu adalah surat yang satu? Seperti itu. Karena penyebutan Al-Anfal atau At-Taubah itu ya setelahnya ya, artinya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak disebut dengan surat Al-Anfal atau surat apa namanya At-Taubah. Nah, ketika itu apa? Ketika para sahabat hendak membukukan Al-Qur'an ya, maka para sahabat ketika itu apa? Ragu. Apakah ini adalah satu kesatuan ataukah ini adalah ya dua surat yang berbeda. Nah, sehingga ketika itu apa? Tidak digunakan apa? Basmalah. Seperti itu. Nah, tetapi alasan yang paling kuat adalah alasan yang pertama. karena memang isinya adalah sebagai bentuk pernyataan permusuhan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu kepada orang-orang musyrik seperti itu. Ya. Nah, kemudian ya, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ya berpendapat tentang dianjurkan untuk mengucapkan basmalah di dalam salat berdasarkan hadis-hadis yang sangat banyak. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah ya. Ketika ia salat kemudian dia membaca bismillahirrahmanirrahim sampai bacaan waladdallin. Nah, ketika selesai salat kemudian beliau ya mengatakan inni la usyabbihukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi saya akan melakukan salat ya yang sama mirip dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, artinya apa? Ketika itu menunjukkan atau dapat disimpulkan karena Abu Hurairah itu salat dengan membaca bismillah dan dia menyatakan bahwasanya apa? Salat yang dia lakukan itu sama seperti salat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disimpulkan bahwasanya ketika itu Nabi SAW itu membaca apa? Membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, kemudian ya para imam pun mereka berselisih pendapat tentang hukum ya menjaharkan atau mengeraskan bacaan basmalah di dalam salatnya. Ya. Ketika apa? Ya, ketika bacaan basmalah itu atau salat itu termasuk salat yang jahriyah atau salat yang dikeraskan bacaannya. Nah, maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berpendapat ya dianjurkannya ya untuk membaca basmalah dengan dikeraskan. Ya. Kemudian Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad ya berpendapat ya, membaca basmalah itu dengan dipelankan atau disirkan. Nah, kemudian Imam Syafi'i berargumentasi atau Imam Syafi'i dan pengikutnya ya, berargumentasi dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ketika ditanya tentang bagaimana cara Nabi SAW itu membaca di dalam sholat, maka ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan kanat maddan summa qara'a bismillahirrahmanirrahim maddan bismillah wa bimad rahmanirrahim wa bimad arrahim rawahul Bukhari. Ya, jadi Nabi SAW itu apa? Membaca dengan ya perlahan-lahan. Ya. Pertama bismillahirrahmanirrahim seperti itu ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Nabi SAW itu membaca apa? Basmalah. Kemudian juga berdasarkan hadis Ummu Salamah, ketika Ummu Salamah, jadi Ummu Salamah ini adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya tentang bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian apa? Ia menceritakan kana yaqta'u qira'atuhu ayatan ayatan. Jadi beliau Nabi SAW itu memutus satu ayat satu ayat. Ya, jadi apa? Satu ayat berhenti, kemudian lagi melanjutkan ayat berikutnya berhenti, kemudian apa? Berhenti lagi seperti itu. Jadi tidak dilangsungkan antara satu ayat dengan ayat yang kedua atau sampai tiga ayat. Tetapi setiap ayat beliau apa? Berhenti seperti itu dengan membaca bismillahirrahmanirrahim berhenti alhamdulillahirabbilalamin berhenti arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Nah, hadis ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah apa alasan ya, alasan kenapa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan juga para pengikutnya berpendapat bahwasanya apa? Bacaan basmalah itu dikeraskan ya, dikeraskan ketika pada solat-solat yang dikeraskan apa bacaannya, seperti itu. Ya. Nah, jadi apa? Ya, masih banyak sebetulnya alasan ya atau argumentasi yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, jadi tidak terbatas kepada dua hadis ini. Ya, tetapi apa? Kedua hadis ini ya sebetulnya ingin menjelaskan bahwasannya ya kedua hadis ini menunjukkan bagaimana tata cara ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika apa? Ketika membaca. Ya, tetapi tidak dijelaskan ya. Jadi kedua hadis ini tidak menjelaskan apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membaca basmalah dengan dikeraskan atau tidak. Jadi kedua hadis ini sebetulnya ya, atau kedua hadis yang disebutkan oleh Imam Syafi'i ini adalah apa? Ya, hadis yang tidak menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengeraskan apa? Bacaan, tetapi hanya menunjukkan bahwasanya cara Nabi membaca itu seperti ini. Artinya Nabi memulai membaca itu dengan apa? Dengan Bismillahirrahmanirrahim, seperti itu. Nah, sehingga apa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan, ya, rawaina anid Daruqutni annahu qala lam yasih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jahri bil basmalah. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan telah ya sampai riwayat kepada kami dari Ad-Daruqutni ya bahwasanya ia berkata tidak sah riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya apa beliau mengeraskan bacaan basmalah ya di dalam salatnya. Seperti itu. Nah, kemudian Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad berargumentasi dengan hadis-hadis di dalam permasalahan ini. Kemudian Imam Ibnu Daqiq al-Id beliau mengatakan al-mutayaqqinu min hadzal hadis adamul jahri. Jadi sesuatu yang yakin dari hadis ini bahwasanya apa? Tidak dikeraskannya bacaan basmalah. Dan Anas ya, orang yang ya bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selama 10 tahun. Kemudian mereka atau ia bersahabat ataupun hidup bersama dengan khulafah ar-rasyidun atau tiga khulafah ar-rasyidun ya Abu Bakar, Umar dan Utsman selama 15 tahun. Ya. Dan beliau selalu salat ya di belakang Nabi ataupun di belakang ya Abu Bakar, Umar ataupun Utsman, seperti itu. Ya. Nah, riwayat-riwayat tadi ya tidak difahami tentang ternafikannya ya membaca ya dengan dikeraskan ya seperti itu. Tetapi pendapat ini pendapat yang menggabungkan seluruh hadis-hadis yang ada tentang masalah membaca basmalah. Ya, kemudian yang terakhir adalah beberapa hukum yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama adalah masyru'iyatu qira'ati bismillahirrahmanirrahim ba'dal istiftah wa ta'awudz qabla al-fatihah. Jadi disyariatkannya membaca bismillah setelah kita membaca doa istiftah. Ya, jadi yang penyebutan yang benar itu bukan doa iftitah, tetapi doa istiftah. Nah, itu yang benar penyebutannya. Nah, kadang-kadang di masyarakat yang sering adalah apa? Doa iftitah. Ya. Tapi yang betul adalah doa istiftah, seperti itu. Ya. Nah, jadi apa? Nabi sallallahu disyariatkannya membaca bismillahirrahmanirrahim setelah membaca doa istiftah, kemudian ya membaca at-ta'awud. Ya, sebelum membaca surat Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, antakuna qira'atuha sirran walau fi sholatil jahriyah. Ya, jadi apa? Membaca basmalah ini adalah dengan dipelankan atau sir walaupun di dalam sholat yang dikeraskan bacaannya. Kemudian yang terakhir, annal basmalah laisat ayatun minal Fatihah. Bahwasanya basmalah itu bukanlah bagian daripada atau bukan ayat daripada surat Al-Fatihah, seperti itu. Ya. Nah, inilah dua hadis yang bisa kita bahas, dan dua hadis ini sekaligus menutup pembahasan tentang ya bab qiraah fis shalah. Jadi membaca di dalam salat seperti itu. Ya, wallahu a'lam bissawab wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.